sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi bersabda, jarud dari hakun biddar, tetangga rumah berhak dengan rumah tersebut, berhak dengan rumah tetangga yang lain yang hendak dijual. Barakallahu. Maka pembahasan syuh'ah ada kaitan erat dengan ahkamul jiwar, hukum-hukum bertetangga. Walaupun hukum-hukum bertetangga itu dibahas tersendiri dalam bab akhlak, namun barakawikum dalam bab fikih terkait syuh'ah, barakawikum ternyata oleh para ulama ahli fikih, barakawikum dikaitkan, dibahas dan disinggung. Di sini disebutkan, al-jaru lahu haqqun ala jarihi. Tetangga, dia memiliki hak atas tetangganya. Ya, barakallahu fikum. Tetangga memiliki hak atas tetangganya. Ya, hak-hak tetangga. Barakallahu fikum. Maka tetangga yang lebih dekat berhak mendapatkan pemberian daripada tetangga yang jauh. Tetangga yang pintu rumahnya itu lebih dekat, maka dia lebih berhak mendapatkan pemberian, walaupun tetangga tersebut adalah orang kafir. Misalkan kita hendak memberi makanan, barakallahu fikum, depan rumah kita atau samping rumah kita ini orang kafir, tapi kafirnya bukan kafir yang memusuhi Islam, yang tidak diharapkan barakallahu fikum kebaikannya, biasa, kafir biasa, maka dia berhak, lebih berhak untuk mendapatkan makanan kita yang akan kita berikan daripada tetangga yang lain yang agak jauh walaupun dia muslim. Kalau masalah tetangga, Islam tidak pilih kasih, mana yang lebih dekat itu yang paling berhak. Tapi kalau dalam hak sesama muslim itu beda lagi. Barakallahu. Apalagi kalau tetangganya yang paling dekat itu adalah muslim, maka dia mendapatkan hak muslim, sesama muslim, dan hak sama tetangga. Barakallahu. Kalau hak sesama muslim itu ada berapa, Bu Faruk? 6. 1. Langsung melompat, jika sakit menjenguknya, ya. Jika bersin menjawab tasmid, yarhamukallah, apabila dia mengucapkan alhamdulillah, kalau tidak ya tidak. Terus jika meninggal maka diantar jenazahnya, masih 3. Alhamdulillah. Jika diundang hadirilah, diundang tahlilan. Undang apa itu? Diundang Walimatul Urus. 4 ya berarti. Apa lagi? Huda siap jawab nih, Mas Huda ini. Apa? Mubadilah. Oh, alam lupa. Padahal sering mengamalkan. Apa? Apabila minta nasihat, dinasihati, itu juga lompat. Yang paling pertama. Apabila apa? Apabila mengucapkan salam, biarkan. Menjawab salam apabila diberi salam. Barakallahu fikum. Ya. Mengucapkan salam itu sunnah, tidak wajib. Tapi menjawab ketika ada yang mengucapkan salam, maka wajib hukumnya. Barakallahu fikum. Itu hak tetangga. Ada yang menyatakan 5, ada yang 6. 6 yang paling lengkapnya. Barakallahu fikum. Dari awal bertemu berakhir dengan ya awal bertemu mengucapkan salam ya. Nah, dengan itu kan mulai akrab sampai akhirnya meninggal dunia barakallahu fikum diantar ke pemakamannya. Bertemu mengucapkan salam dan menjawab salam. Barakallahu fikum sudah kenalan. Ternyata ya sudah mulai sakit, bersin-bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah, didoakan, yarhamukallah tasmid. Kemudian ketika sakit dijenguk barakallahu fikum. Kemudian sembuh, ada acara hajat, nikah. Barakallahu fikum. Dia juga minta masukan-masukan, minta nasihat, diberi nasihat. Kemudian dia mengundang walimah, walimatul urus. Kemudian barakallahu fikum kita mendatanginya selama tidak ada kemaksiatan. Dan yang terakhir kalau meninggal barakallahu fikum maka diantarkan jenazahnya. Kalau meninggal dalam keadaan acaranya banyak bid'ahnya dari awal ya, dari awal memandikan sampai disolati sampai kemudian diantar barakallahu fikum itu kita tidak dosa. Tidak mengapa, bahkan kita masih dianjurkan untuk mengantarkan. Karena itu haknya mayit, karena mayit tidak hidup. Tidak bisa dinasehati, karena ini yang melakukan adalah selain mayit, keluarga mayit. Maka haknya mayit kita berikan. Ini saya sampaikan oleh para ulama. Beda halnya dengan orang yang masih hidup, ya mengadakan acara pernikahan, namun dalam rangka berkafikum banyak maksiat di situ, maka kita boleh tidak menghadiri. Tapi kalau mensolatkan atau terkhusus menghantarkan jenazahnya, walaupun ada kebid'ahan dari awal mengantarkan sampai di kuburan berkafikum, maka di situ mayit masih mendapatkan hak untuk diantarkan. Berkafikum, hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada sama sekali yang mengantarkan, maka semuanya berdosa. Kemudian tentang tetangga, ya kalau tetangganya tadi muslim maka dia mendapatkan hak tetangga sendiri, kemudian juga mendapatkan hak sesama muslim yang 6 tadi. Hak tetangga ya kita berbuat baik kepadanya, berbuat ihsan kepadanya, kita menahan gangguan kepadanya, tidak mengganggunya. Itu namanya hak tetangga. Hanya itu saja. Barakallahu fikum. Kalau tetangga itu adalah kerabat kita, maka mendapatkan hak lagi. Ya, hak untuk berbuat ihsan kepada kerabat. Barakallahu fikum. Wa qad awsan nabiyyu alaihi salatu wassalam bil jar hatta kada ayyurithahu. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam berwasiat, dikarenakan beliau juga mendapatkan wasiat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik terhadap tetangganya. Nabi juga berwasiat terhadap hak tetangga sehingga seakan-akan tetangga tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan warisan. Karena diminta untuk selalu memperhatikan hak tetangga. Jangan sampai ada yang menyakiti. Hendaknya berbuat ihsan. Dan lain-lain barakallahu fikum. Di antaranya adalah terkait pembahasan sebelumnya. Asyuf'ah. Ya, hak kepemilikan. Hak untuk mendapatkan bagian. Terkadang bagiannya itu memang dia memiliki saham di situ. Atau hak mendapatkan bagian penawaran pertama ketika rumah atau lahan seseorang itu barakallahu fikum hendak dijual, maka tetangga lebih berhak untuk mendapatkan penawaran pertama. Maka tidak sepatutnya kalau tanah atau rumah terjual kemudian tetangga tanya, "Loh, sudah dijual. Kok enggak tawarkan ke saya? Soalnya saya ingin melebarkan rumah saya ini, kalau ini dijual ke saya dan saya tahu saya beli dan rumah saya akan saya perlebar ya untuk ini, untuk garasi misalkan, untuk kamar karena anaknya banyak, Maka jangan sampai seperti itu. Barakatikum. Dan kita pun menjualnya juga gak usah sungkan-sungkan. Kita mau menghargai berapa, terus terang saja. Namun kalau kita lebih menurunkan harga daripada ke orang lain, maka itu kita berbuat ihsan kepada tetangga kita. Kemudian berkata penulis, Habibahumullahu ta'ala, famanihtaja ila jarihi, barang siapa yang butuh kepada tetangganya, ka'ayyahtaja ila ijra'il ma' fi ardihi, seperti dia butuh kepada saluran air ya yang ada di tanah tetangganya, au mamarri fi milkihi, atau dia membutuhkan barakahikum jalan untuk lewat ya dari apa yang dia miliki. Misalkan dia butuh jalan karena kendaraannya mesti melewati tanah tetangganya, ya mungkin minta atau beli barakahikum, au nahwi dzalik, atau yang semisal dengan itu, fa'ala jarihi ayyuhaqqiqa lahu hajatahu, maka wajib bagi tetangganya untuk ya membantu, untuk ya memberikan, meringankan kebutuhan tetangganya. Ini hak tetangga. Barakallahu. Sawa'un kanat bi'audin au bi'ghairi aud, sama saja bantuan yang diberikan tersebut ada gantinya atau tidak ada gantinya. Maka wajib untuk memberikan bantuan kepada tetangganya yang membutuhkan. Barakallahu. Oleh karena itu, ya sekali lagi, masih ada kaitannya dengan bab syuf'ah. Ya, siapa tahu dengan kita menjual rumah atau tanah yang ada, yang kemudian ditawarkan kepada tetangga terlebih dahulu, daripada selain tetangga, membantu tetangga tersebut. Karena memang membutuhkan jalan, membutuhkan rumah tersebut sebagai tambahan dan lain-lain. Wala yajuz lil insan ayyuhditha fi milkihi ma yadurru bijarihi, dan tidak boleh bagi seorang insan dia berbuat pada barang yang dia miliki sesuatu yang bisa memadorotkan tetangganya. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Walaupun barang yang dia miliki milik dia, tapi ternyata memberikan madorot kepada tetangganya, maka tidak boleh ya dia pertahankan. Harus barakafikum sesuatu yang membuat madorot tetangganya tadi ya dihilangkan. Misalkan seseorang memelihara merpati, merpatinya ini sering mengotori genteng-genteng tetangganya, bahkan jemuran tetangganya berkali-kali. Mau dipakai acara pernikahan lagi, ada cap merpatinya. Barakallahu. Maka seperti ini merpatinya enaknya dijual atau dimakan rame-rame ngundang ikhwan. Barakallahu. Lebih bermanfaat. Di sini disebutkan kafathi nafizati tutillu ala baitihi, seperti ya membuka jendela yang ternyata berhadapan dengan rumah tetangganya atau dengan kamar tetangganya. Wah, ini bahaya. Langsung ya, isi dalam rumah tetangganya kelihatan. Apabila kita memiliki kamar yang jendela kita ini dibuka, maka seperti ini berkawikum hendaknya jangan dibuka. Kalau ternyata memang kita yang bangun terlebih dahulu, kemudian dia pendatang, namun karena awam tidak tahu hukumnya, ya mungkin di awal kita buat memberikan masukan. Kalau tidak bisa karena keawamannya, maka barakallahu fikum, ini ada pahala tersendiri bagi kita kalau kita bersabar. Barakallahu fikum. Atau pintunya menghalangi, jendelanya menghalangi, ya karena memang mungkin lorong kecil, ya rumahnya sempit-sempit berdempetan. Au masna'i yaqalaku jarahu bi aswatihi au nahwi dzalik. Atau adanya pabrik atau industri rumah tangga yang membuat gelisah tetangganya dengan suara-suaranya atau semisal dengan itu. Ada seseorang punya slep, ternyata tetangganya ini sering mengeluh karena suara slepnya ini, ya slepnya, mesinnya tidak ada knalpotnya, ya barakallahu fikum. Yang nyelep saja mau pingsan, blebeken, apalagi barakallahu fikum tetangganya juga. Atau dia memiliki pabrik-pabrik yang lain, ya pabrik terasi, industri rumah tangga, jemur ikan-ikannya, pas tetangganya tidak kuat, apalagi pendatang, apalagi yang alergi ikan, ya barakallahu fikum, tidak biasa dengan bau terasi, ya maka hendaknya mengurangi atau meniadakannya. Atau suara-suara yang lain, semisal musik, ya jangankan musik, murotal atau ya audio kajian, apabila itu mengganggu tetangganya, maka hukumnya haram. Barakallahu fikum. Menyalakan murotal itu hukumnya tidak wajib, ya. Yang wajib bagi kita itu barakallahu fikum hendaknya senantiasa membaca Al-Qur'an. Sementara menghilangkan gangguan, menahan gangguan itu wajib. Apabila murotal, ya, menyalakan itu sunnah, tidak wajib, sunnah. Bertabrakan dengan yang wajib, menahan gangguan untuk mengganggu tetangganya, maka didahulukan yang wajib. Ya, jangan sampai kemudian mengganggu, berarti ditunda dulu. Maka jangan keras-keras, secukupnya. Lalu bagaimana kalau tetangga itu keras sekali? Ya, musik. Lalu kita juga beli salon kuat-kuatan, pakai murotal. Nah, seperti itu tidak hikmah. Ya, tidak hikmah. Tidak seperti itu dakwah. Ya, keras-kerasan. Barakallahu fikum. Tidak seperti itu. Karena kita tidak bisa mendengarkan murotal kalau tujuannya adalah keras-kerasan. Mana antara dua tetangga tersebut, satunya musik, satunya barakallahu fikum murotal. Barakallahu fikum. Wa idza kana bainahuma jidarun mustarak la yatasarrafu fihi wa yad'u alaihi al-khashab illa inda ad-darurah. Namun apabila ada dua tetangga yang memiliki temboknya itu, memiliki tembok jidar. Temboknya ini barakahiku milik berdua. Ya, mungkin Indomaret sama sini itu jadi satu temboknya misalkan. Atau rumah-rumah kita. Maka kita tidak boleh mengubahnya. Ya. Dan tidak boleh kemudian memberi kayu atau gangguan yang lain sehingga memadorotkan tetangga kita illa indad darurah, kecuali perkara tersebut darurat. Maka jangan diubah. Barakallahu. Maka dibicarakan baik-baik. Ka ayyahtaja ilaihi indad tasqif. Seperti ya, mungkin dia usul untuk diubah. Semisal dia butuh untuk memasang atap, maka mungkin temboknya ada yang sedikit diubah. Fala yumna'anna min dzalik. Maka hal itu jangan dicegah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. La yamna'u jarun jarahu ayyaghriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya ketika tetangganya ingin nebeng, ya, menancapkan kayu atau ya nebeng untuk menancapkan paku, ya mungkin untuk jemuran, ya nanti barakahikum, di tembok tetangganya. Maksudnya barakahikum, kalau perkaranya remeh, ya perkaranya remeh, maka jangan melarang tetangga kita, ya untuk minta tolong kepada kita. Dicontohkan di sini, kalau kita punya tembok, mungkin tembok pagar, ya diminta sedikit, maksudnya diminta untuk tembengan, ya mungkin untuk barakahikum jemuran, ya tali atau yang lain-lain yang intinya remeh, maka seperti ini jangan dilarang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Maka yang tadi disebutkan itu ada kaitannya dengan bab syuf'ah. Hak kepemilikan. Hak untuk ditolong. Dan yang terakhir, al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat. Fit turuqat. Terkait penggunaan jalan. Terkait penggunaan jalan. Al-awwal yang pertama, la yajuz mudayaqatul muslimin fi turuqatihim. Tidak boleh kaum muslimin memberikan mara bahaya tidak memberikan hak jalan di jalan-jalan mereka. Atau tidak boleh membuat kaum muslimin barakahikum mereka terasa sempit, terganggu di jalan-jalan mereka. Maka barakallahu fikum, yang namanya jalan itu memiliki hak. Pernah Nabi alaihissalatu wassalam menasihatkan para sahabat iyyakum wal julus fit turuqat, hati-hati kalian duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Lalu ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, kalau diantara kami mau tidak mau harus demikian. Maka Nabi menyatakan, kalau memang harus demikian, maka berilah hak jalan. Maka mereka bertanya, apa itu hak jalan? Yang pertama, kalau ada yang mengucapkan salam, maka jawablah salam. Kemudian kalau ada yang lewat, jangan diganggu. Barakallahu'alaikum. Kemudian, ghaddul basor, tundukkan pandangan. Itu diantaranya. Kalau tidak bisa, maka jangan duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Demikian pula, barakallahu'alaikum, pada poin yang pertama ini, apabila ada kaum muslimin lewat, tidak boleh diganggu. Ya, biarkan. Dan di dalam Islam yang namanya hak jalan, tengahnya jalan itu miliknya kaum muslimin. Orang-orang kafir itu di pinggir-pinggirnya. Ya, dibedakan kalau dalam Islam. Yang jalan yang tengah itu miliknya kaum muslimin. Yang bukan muslim, ya, maka harus lewat yang pinggir-pinggir. Dan itu disebutkan dalam hadis. Dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam dalam kitab beliau barakallahu fikum Tawdhihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi yang bisa lewat di tengah itu cuma kaum muslimin, orang-orang kafir ya pinggir saja. Tidak boleh lewat di tengah. Yang kedua, la yajuz ayyuhditha fi mulkihi ma yudayiqut tariq, tidak boleh seseorang berbuat pada barang yang dia miliki sesuatu yang menyebabkan jalan menjadi sempit, jalan menjadi terganggu. Ini tidak boleh. Seperti diambil sendiri, ya. Oleh karena itu, kalau ada gerombolan, geng, ya, ugal-ugalan di jalan, atau orang-orang yang demo, maka mereka diharamkan melakukan demikian. Berdasarkan penjelasan ini, penjelasan para ulama, ya, mengganggu kelancaran jalannya kaum muslimin yang akan berlalu lalang. Yang ketiga, la yajuz ayattakhidha mauqifan lidabbatihi aw sayyaratihi bitariqil marah. Tidak diperbolehkan mengambil tempat parkir, tempat untuk berhenti bagi kendaraannya atau hewannya, hewan tunggangannya di jalan yang di situ masih dipakai untuk berlalu lalang. Tapi kalau minggir di pinggir tidak mengapa. Ya, kalau makan sedikit tidak mengapa kalau memang sempit. Tapi kalau dia seenaknya sendiri langsung taruh di tengah. Barakallahu'alaikum. Langsung parkir. Ya, mobilnya di tengah jalan. Apalagi pas di perempatan lampu merah. Ya. Dan memang alhamdulillah tidak ada. Maka seperti ini tidak boleh. Yang keempat, yang terakhir, at-tariq hakun lil jami' fatajibu al-muhafazatu alaihi. Jalan adalah haknya orang banyak. Maka wajib untuk menjaga kelancaran jalan tersebut. Ya, wajib bersama-sama menjaga kelancaran jalan tersebut. Ada pohon tumbang dikarenakan angin kencang. Ya, sama-sama barakallahu fikum untuk memindahkan gangguan tersebut. Ada kecelakaan, butuh bantuan, ya, segera supaya lalu lintas kembali normal, ya, dibantu. Walaupun ini juga barakallahu fikum adalah tugas pihak yang berwenang. Min jami'i ma yadurul marah alaihi. Wajib, ya, untuk menjaga jalan tersebut dari seluruh, dari perkara-perkara, semua perkara yang bisa memadorotkan, membahayakan orang yang lewat jalan tersebut. Kawat'il mukhalafat wal qama'in fihi wa nahwi dzalik. Seperti, ya, menjaga tidak meletakkan limbah atau sampah-sampah di jalan kaum muslimin berlalu lalang padanya. Jadi kalau ada sampah, ya, dipinggirkan. Limbah dipinggirkan. Li'anna imatatal adza anit thariq syu'batun min syu'abil iman. Dikarenakan menghilangkan gangguan dari jalan termasuk salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Barakallahu fikum. Maka, ya, oleh karena itu cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Menghilangkan gangguan dari jalan itu merupakan cabang keimanan paling rendah. Bukan berarti orang melakukan itu imannya rendah, bukan. Ya. Cabang keimanan yaitu ada 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Orang masuk Islam, orang sering mengucapkan la ilaha illallah. Bertauhid. Barakallahu fikum, mendakwahkan tauhid. Maka itu adalah keimanan yang tertinggi. Dan yang paling rendahnya di antara cabang keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi, dan rasa malu itu juga merupakan, ya, keimanan. Malu yang bagaimana? Malu yang menyebabkan dia itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malu untuk berdakwah, malu untuk ngisi kajian dalam keadaan dia tahu, malu untuk menasehati dalam keadaan dia mampu, maka ini tercela. Barakallahu fikum. Jadi, ya, di antara sifat malu yang tercela adalah malu untuk menuntut ilmu. Ya. Mungkin merasa sudah tua sementara teman-temannya yang menuntut ilmu yang hadir masih muda-muda. Barakallahu fikum. Maka seperti ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala merupakan malu yang tercela. Baik, insyaallah pertemuan berikutnya masuk pada bab yang ke-14 terkait dengan wadi'ah dan itlafat. Ya, barakafikum, barang titipan. Wallahu ta'ala bisawab, wa akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin, tafadhalu wa hifdzakumullah, barakafikum.